Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan tidak ada tujuan yang lain melainkan mengharapkan wajahnya, mengharap jumpa dengannya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Hakim wa ghairuhuma dan selain keduanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin imma an taj'ala lahu da'watahu atau da'watuhu wa imma an tadkhirahu an tadkhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i misliha." Qalu, "Idzan nakthur." Qala, "Allahu akthar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak mengandung di dalamnya dosa, permohonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doa yang tidak mengandung pemutusan hubungan, baik kekerabatan, keluarga dan yang semisalnya. Illa a'tahu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya dengan sebab doa itu salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma antaja in imma antajal. Antajal lahu da'wah. Ada kalanya doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan disegerakan pengabulannya. Ta'jal. Yang kedua, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya untuk kebaikan pahala baginya nanti di akhirat. Dan yang ketiga, imma ayyasrif anhu minas su'i misliha. Atau Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dia darinya keburukan, bencana yang sesuai dengannya. Allah akan hindarkan dia. Qalu, mereka para sahabat berkata, idzan naktsur. Kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih luas rahmatnya dan karunianya. Fabarakallahu fikum. Di dalam hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepastian dikabulkannya doa seseorang dengan salah satu dari tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jika semuanya terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Tabarakallahu fikum. Ini makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. فَبَارَكَ fikum. Juga di dalam hadis ini ada anjuran kepada kita semua agar kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah mukhul ibadah. Intisarinya ibadah. Meskipun sebagian ulama atau aksar minal ulama menyebutkan bahwa dengan lafaz mukhul ini terdapat di dalamnya kelemahan, namun maknanya sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka fabarakallahu fikum, jangan bosan-bosan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua sisi-sisi kehidupan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala sesuatu yang membinasakan kita, sesuatu yang akan mencelakakan kita, baik berkaitan dengan hati kita maupun dengan jasmani kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah-fitnah yang ada. Fitnah syubhat wa fitnah syahawat. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah bosan dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Fudail Ibn Iyam rahimahullahu ta'ala. Yakni tentang kesabaran dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan ada sampai di dalam hati kita perasaan putus asa dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fudail Ibn Iyab rahimahullahu taala berkata, dan ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala dalam musannafnya, kata beliau, ta'allamtu as-sabra min sabiin saghirin. Aku belajar kesabaran dari seorang anak kecil. Zahabtu marratan ilal masjid. Fawajattu imra'atan dakhil dariha tadribu ibnaha wa huwa yasrah. Fafataha al-bab wa haraba fa aghlaqat alayhi al-bab. Kata Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, aku mempelajari kesabaran dari seorang anak kecil. Suatu hari ketika aku berangkat menuju masjid, tiba-tiba aku mendapati seorang ibu memukul putranya di dalam rumahnya. Kemudian putranya menjerit kesakitan, sehingga dia membuka pintu rumah, kemudian lari. Dan sang ibu mengunci pintu rumahnya agar putranya tidak masuk. Mungkin ada suatu masalah pelanggaran yang dilakukan oleh sang anak. Dan boleh ya memukul anak agar dia jera dari kemungkaran, kemaksiatan yang dia lakukan di mana orang tua melihatnya. Dan ini wajib adanya amar ma'ruf nahi mungkar di rumah-rumah kaum muslimin, agar rumah itu tetap berada di atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala melanjutkan, qala falamma raja'tu nabartu falakitu al-walad ba'dama baka qalilan nama ala utbatil bab yasta'tifu ummahu faraqqa qalbul ummi fafatahat lahul bab. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya, tadi berangkat beliau mendapati anak kecil menangis karena dipukul oleh ibunya. Kemudian dia keluar dari rumahnya dan ibunya mengunci pintu agar anak itu tidak apa masuk. Kemudian beliau pulang dari masjid dan memperhatikan peristiwa, merenungkan peristiwa yang di saat beliau berangkat ke masjid melihatnya. Ketika beliau pulang, beliau menjumpai anak tersebut, ya, tertidur di ambang pintu, di mana sebelumnya anak itu menangis-nangis, ya, meminta belas kasih kepada ibunya untuk dibukakan pintu rumahnya agar sang anak ini bisa masuk kembali ke dalam rumahnya. Maka luluhlah hati seorang ibu, sehingga sang ibu membukakan kembali pintu untuk putranya. Fabarakallahu fikum, qala fabaka al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala hatta ibtalat lihyatuhu biddumu' wa qala subhanallah law sabara al-'abdu 'ala babillahi jalla wa 'ala la fatahallahu lahu. Akhirnya Fudail ibnu Iyad pun rahimahullahu ta'ala tidak bisa memendung air matanya, menangis beliau, sehingga air matanya membasahi lihyahnya beliau. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala berkata, subhanallah, seandainya seorang hamba bersabar mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dari doanya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan untuknya pintu-pintu apa yang dia minta. Wa qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, jaddu biddu'a fa innahu man yaksur qara'al bab yuthiku ay yuftah lahu. Kemudian beliau menukilkan ucapan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, jaddu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena siapa saja yang banyak mengetuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebentar lagi pintu tersebut akan dibukakan untuknya. Ini menunjukkan fabarakallahu fikum, saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah, perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus di masa-masa ini, masa-masa yang penuh dengan fitan, baik fitnatus subuhat maupun fitnatus syahwat. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada ini. Terus dan terus memohon kepada Allah sabar dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tergesa-gesa berharap segera dikabulkan doa-doa kita. Lihat kisah yang diambil ibrah oleh seorang ulama Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Sangat-sangat bagus sekali. Segala sesuatunya bisa kita ambil pelajaran darinya. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Juga kita bisa ambil faedah dari hadis yang kita sebutkan di awal, bahwa seorang muslim doanya akan dikabulkan dan tidak akan tertolak apabila memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Di sisi lain, kita harus memperhatikan syurut, syarat-syarat diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hendaknya kita menjauh dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang musafir yang dia mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Rob, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ma'kuluhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, dan dia diberi makan dengan perkara-perkara yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Fabarakallahu fikum. Dan subhanallah, di saat-saat kita, di hari ini kita hidup, segala sesuatu yang haram terpampang jelas di hadapan kita. Bahkan terkadang manusia tidak bisa mengelak dari perkara yang haram tadi itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Aminal halal, aminal haram. Akan datang suatu masa di mana seseorang tidak lagi memperdulikan apa-apa yang dia ambil untuk dirinya, apakah dari sesuatu yang halal atau dari sesuatu yang haram. Para ulama menyebutkan bahwa pada masa itu riba, praktek-praktek ribawiyah, riswah dan yang semisalnya merajalela. Bahkan manusia dipaksa untuk masuk dalam kubangan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dipaksa dia untuk masuk dalam praktek-praktek ribawiyah. Nas'alullah salama wal afiyah. Susah dan sulit sekali seseorang terhindar dari apa? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya sangat berat. Yakni apa? Tidak dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perkara-perkara yang haram. Fabarakallahu fikum. Maka ini harus kita perhatikan. Hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang haram, baik haram secara zat maupun haram dalam mendapatkannya, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syurut, syarat diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil faedah, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengabulan doa mereka dalam berbagai macam kebaikan dan keutamaan. Di dalam hadis disebutkan bahwa doa yang dipanjatkan oleh seseorang selama tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya dengan sebab doa itu salah satu dari tiga perkara. Imma dikabulkannya dengan segera doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan doanya dia untuk kebaikan dia nanti di yaumil qiyamah, di akhirat. Yang ketiga, imma Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menghindarkan keburukan akan sampai kepada dia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, kemudian dia apa mendapatkan keburukan-keburukan ini. Sehingga barakallahu fikum, rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya sangat-sangat luas sekali. Sehingga jangan sampai ada di dalam hati kita apa? Su'udzon kepada Rabb kita, Allahu jalla wa ala. Barakallahu fikum. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Menghindarkan mereka dari perkara-perkara yang akan mencelakakan mereka. Kemudian juga faedah yang berikutnya, keburukan yang dihindarkan dari seorang hamba dengan doanya mencakup semua keburukan, baik dalam urusan dunia maupun urusan agamanya dia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan seorang hamba yang beriman dengan doa yang dia panjatkan, dia tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam doanya mengandung keburukan-keburukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan hamba tersebut dari keburukan-keburukan, baik yang akan menimpa urusan dunia dia maupun dalam agamanya. Ini juga harus kita perhatikan hikmah kenapa doa-doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh. Bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung keburukan yang akan menimpa dunia kita maupun agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Fabarakallahu fikum. Ini harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai apa? Muncul di dalam hati kita su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Kemudian yang berikutnya adalah al-has, anjuran untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Naam, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berdoa, berdoa, berdoa. Naam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kebutuhan-kebutuhan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan keselamatan kepada kita, menjauhkan dari segala keburukan-keburukan yang akan menimpa kepada kita. Terus berdoa dan berdoa. Naam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganggap sombong orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita apa? Masuk terkategori orang-orang yang sombong, yang tidak mau meminta kepada Rabbul Alamin, Zat yang Maha Kaya. Karena rahmat Allah lebih luas dari apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Fabarakallahu fikum. Saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara faidah dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad wal-Hakim dan selain keduanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa memohon kepadanya, memohon dari perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama kita. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari semua keburukan-keburukan yang akan menimpa dunia kita dan juga agama kita. Dan hendaknya kita terus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang hudu, orang-orang yang tenang, orang-orang yang selalu berharap kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah, bentuk keyakinan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bentuk ya ketergantungan hati kita kepada Rabbul Alamin. Sehingga kita tidak meminta-minta kepada manusia apa yang kita mampu. Apa yang kita tidak mampu, kita mintanya kepada Rabb kita, kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.